السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita sampaikan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV? Mudah-mudahan di hari Senin yang berbahagia ini kita semua diberikan keberkahan, kesehatan dan istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Matnul Ghayah wa Taqrib fil Fiqh al-Imam Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibnu Husain Ibnu Ahmad Al-Isfahani yang meninggal pada tahun 593 Hijriah rahimahullahu rahmatan wasiah. Mudah-mudahan Allah berikan untuk beliau rahmat yang luas. Dan buku yang ada di hadapan kita, Haqqaqahu wa 'allaqa 'alaihi wa bayyana adillatahu Majid Al-Hamawi. Buku ini diberikan tahqiq, catatan-catatan, ta'liq, lalu diberikan penjelasan singkat dan pendalilan oleh Syekh Majid Al-Hamawi rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu, para pemirsa Niaga TV, kita sudah mulai membaca Kitabul Faraid wal Wasaya. Pembahasan tentang ilmu faraid, ya, ilmu tentang faraid, ilmu waris, dan tentang permasalahan wasiat. Kita sudah membacakan perkataan Al-Qadi Abi Syuja' Al-Warithuna minar rijali asyarah. Keluarga atau laki-laki yang mendapatkan warisan ada 10. Ini sudah kita bahas satu persatu. Kita pun sudah membaca perkataan muallif rahimahullah, wal warithatu minan nisa'i sab'un. Adapun ahli waris dari kalangan wanita itu ada 7. Ada 7. Sekarang kita ingin membaca perkataan muallif Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullah, di mana beliau berkata setelah menyebutkan ahli waris laki-laki, ahli waris perempuan. Tentunya tidak semuanya dapat di satu waktu. Ya, tetapi sebagiannya tidak mendapatkan bagian warisan karena ada ahli waris yang hubungannya lebih dekat kepada si mayit atau orang yang meninggal sehingga dia mahjub atau terhalang. Tetapi ada orang-orang, kata Al-Qadi Abi Syuja', man la yaskutu bihalin, man la yaskutu bihal. Jadi di antara ahli waris yang sudah kita sebutkan itu, ada ahli waris yang pasti dapat. Dia tidak bisa jatuh. Tidak ada yang menghalanginya. Bihalin. Dalam semua kondisi mereka pasti dapat. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah az-zaujan, suami dan istri. Tentunya salah satunya, ya. Salah satunya. Kalau yang meninggal suami berarti yang dapat istri. Atau kalau yang meninggal adalah istri, maka yang dapat adalah suami. Tinggal nanti bagiannya akan dijelaskan. Ya, bagiannya misalnya kalau suami itu antara 1/2, setengah atau 1/4. Istri antara 1/4 atau 1/8. Itu ada ketentuannya, akan dibahas insyaallah. Ini yang pertama, ya. Jadi suami dan istri pasti dapat warisan. Ya, bahkan walaupun sudah dalam kondisi talak, selama masih talak raj'i, masih di masa iddah, maka masih dapat ya, selama masih di masa iddah ya, suami atau istri. Yang kedua, yang pasti akan dapat warisan dan tidak bisa jatuh adalah al-abawan, bapak si mayit dan ibunya atau salah satunya. Ini pasti dapat. Ya, kalaupun mereka sudah tidak ada, nanti bisa lari ke kakek misalnya atau ke nenek misalnya. Ya, itu bisa pindah. Tapi mereka pasti dapat al-abawan, bapak dan ibu. Adapun yang ketiga adalah waladus sulbi. Yang dimaksud dengan waladus sulbi adalah anak kandung. Ya, anak kandung. Maka mereka pasti dapat. Walaupun nanti beda. Kalau laki-laki, lidzakari mithlu hazzil unthayain. Kalau dia laki-laki, dua kali bagian perempuan. Berarti perempuan setengah dari bagian laki-laki. Lalu bagaimana kalau anaknya cuma satu perempuan, dapat nisf, dapat setengah. Lalu bagaimana kalau anak perempuannya lebih dari satu, tidak ada anak laki-laki, kita katakan dapat 2/3. Nah, itu ada ketentuannya, nanti akan dibahas. Ya, jadi ada 5 orang yang dalam semua kondisi pasti dapat. Suami, istri, ayah, ibu, anak. Suami, istri, ayah, ibu, dan anak. Mereka ini dalam semua kondisi pasti dapat warisan. Lalu dikatakan di sini oleh Syekh Al-Qadi Abi Syuja', wa man la yarithu bihalin sab'atun. Kita sudah tahu ada ahli waris yang pasti dapat. Dan ada juga orang-orang yang pasti tidak dapat. Artinya dalam semua kondisi mereka tidak dapat. Yang pertama adalah al-abd, budak, tidak dapat warisan. Yang kedua, al-mudabbar, tidak dapat warisan. Apa itu al-mudabbar? Dikatakan di sini, huwal mu'allaku itqahu au itquhu ala mauti sayyidihi. Yaitu seorang budak yang kemerdekaannya bergantung dengan kematian tuannya. Jadi tuannya berkata, kalau nanti saya meninggal, kamu merdeka ya, kamu jadi seorang yang merdeka. Maka dia disebut mudabbar. Kalau nanti tuannya meninggal, dia menjadi orang yang merdeka. Nah, yang seperti ini tidak mendapatkan warisan. Yang ketiga, yang tidak mendapatkan warisan adalah ummul walad. Ummul walad. Dikatakan oleh Syekh Majid, wahia al-amatu allati wata'aha sayyiduha wa hamalat minhu biwaladin. Adapun yang dimaksud dengan ummul walad yang tidak mendapatkan warisan adalah dia seorang budak wanita. Dia seorang budak wanita. Kemudian dia dicampuri oleh tuannya. Ya, mereka bercampur. Lalu budak ini hamil, lalu lahirlah seorang anak. Nah, wanita seperti ini disebut dengan ummul walad. Kalau seandainya tuannya meninggal, dia tidak mendapatkan bagian dari warisan. Walaupun kata para ulama, kalau tuannya meninggal, dia merdeka. Ya, ummul walad itu merdeka. Berarti sudah 3 ya. Budak secara umum. Yang kedua, mudabbar, yaitu budak yang merdeka apabila tuannya meninggal. Yang ketiga adalah ummul walad, yaitu seorang budak wanita yang sudah dicampuri oleh majikannya. Ya, lalu dia hamil, lalu melahirkan. Itu yang ketiga. Adapun yang keempat adalah al-mukatab. Al-mukatab. Apa itu al-mukatab? Di sini Syekh Majid Al-Hamawi berkata, alladhi ta'aqada ma'a sayyidihi ala an yu'tiyahu bimiqdarin minal mal fa'idha addahu asbaha hurran. Yang dimaksud dengan al-mukatab adalah seorang budak yang berkomitmen dengan tuannya siap membayarkan sejumlah uang kepada tuannya dengan imbalan dia dimerdekakan atau dibebaskan dari perbudakan. Kalau nanti sudah lunas nilai yang disepakati, maka dia dibebaskan. Ini pun tidak memiliki hak waris. Dikatakan di sini, la yarithu hadza wa man qablahu li'annahum la yamlikuna aslan. Kenapa ini tidak bisa mendapatkan warisan? Dari mulai budak, lalu budak yang merdeka jika tuannya meninggal, lalu budak yang dicampuri oleh tuannya, atau budak yang telah sepakat dengan tuannya bahwa dia akan memberikan sejumlah uang, yang kalau uang itu diberikan kepada tuannya dia merdeka, kenapa mereka tidak mendapatkan warisan? Dikatakan oleh Syekh Majid, li'annahum la yamlikuna aslan. Karena memang hukum asalnya mereka tidak memiliki hak kepemilikan, ya. Selama mereka masih budak, maka tidak memiliki hak untuk memiliki harta. Selalu kita ulang-ulang bahwa perbudakan sudah ada sebelum Islam itu datang. Lalu Islam datang ingin membebaskan budak-budak itu, maka datanglah syariat yang menggariskan bahwa ada ibadah-ibadah yang jika dilanggar, maka kafaratnya adalah membebaskan budak. Budak, mudabbar yang merdeka kalau tuannya meninggal, ummul walad, budak yang dicampuri oleh suami, al-mukatab, budak yang selesai melakukan perjanjian dengan tuan, kalau nanti dia bisa membayar, maka dia diberdekakan. Itu sudah empat. Yang kelima adalah al-qatil, yang membunuh. Jadi kalau ada seorang anak, na'udzubillahi min dzalik, membunuh ayahnya untuk mendapatkan warisan, dia tidak dapat. Ya, man istajala syai'an qabla awanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, maka dia diharamkan dari meminta sesuatu tersebut. Ya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Abdul Barr, dan hadis ini memiliki syawahid, saksi yang banyak. Disebutkan Rasulullah bersabda, laisa lil qatil mirath, laisa lil qatil mirath, tidak ada bagian waris untuk pembunuh. Na'udzubillahi min dzalik. Dia membunuh saudaranya, keluarganya, istrinya, suaminya untuk mendapatkan warisan mereka, tidak bisa. Ya, mereka tidak akan mendapatkan warisan. Lalu dikatakan di sini, wal murtad, begitupun orang yang murtad, ayahnya muslim, ibunya muslim, anaknya murtad, apakah berhak mendapatkan warisan? Tidak, ya. Lalu dikatakan di sini, li hadithi Burdah radhiyallahu anhu qal, berdasarkan hadis Burdah, di mana beliau berkata, aku diutus oleh Rasulullah ila rajulin, untuk mendatangi seorang laki-laki yang menikah dengan istri ayahnya. Fa'amarani an adrib unuqahu wa ukhammis malahu wa kana murtaddan. Dan aku diperintahkan untuk menghukum mati orang tersebut yang dengan sengaja menikahi istri ayahnya. Kemudian aku rampas hartanya, dijadikan lima bagian untuk orang fakir, orang miskin dan lain sebagainya. Lalu wakana murtadan, dan orang itu murtad. Hadis ini riwayat Abu Nu'aim, ya. Jadi sudah berapa ini? Sudah enam, ya. Dan yang ketujuh adalah ahlu millatain, yaitu penganut agama yang lain. Dikatakan di sini ai mukhtalifaini kamillatail al-islam wal-kufr. Misalnya ada agama Islam, ada kafir, maka yang kafir enggak dapat warisan dari muslim. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, Rasulullah bersabda, la yarithul muslimu al-kafira. Ya, orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, wa la yarithul kafiru al-muslima. Sebaliknya, ya, orang-orang kafir pun tidak mendapatkan warisan dari orang-orang Islam. Lalu dikatakan di sini, ma'asiral muslimin wa aqrabul asabat, asobah-asobah yang paling dekat. Apa itu asobah? Kalau asobah itu sederhananya mengambil sisa ya. Jadi setelah dibagikan kepada ashabul furud, orang-orang yang nilai warisannya sudah dijelaskan antara 1/6 atau 1/3 atau 1/4 atau 1/8, maka dikatakan di sini wa aqrabul asabat. Ya, asabat yang paling dekat adalah al-ibn, yaitu anak. Kalau anak jelas ya. Kalau dia cuma sendiri, dia anak semata wayang, anak tunggal misalnya, maka dia bisa mengambil semua harta. Tentunya setelah diambil oleh ashabul furud seperti kakeknya atau neneknya, maka tinggal dia nanti yang ngambil seluruh harta. Lalu dikatakan di sini berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat 11, Allah berfirman yusikumullah fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian, ya. Jadi anak-anak itu dapat, ya. Dan kalau anak itu laki-laki maka dia disebut asabah, ya, mengambil sisa. Yang kedua adalah thumma ibnuhu. Anaknya anak. Jadi seseorang meninggal punya anak, anaknya punya anak lagi, berarti cucu. Cucu laki-laki dari anak laki-laki ini pun bisa menjadi asabah. Yang selanjutnya adalah abuhu. Bapak si mayit ini bisa jadi asabah kalau tidak ada anak laki-laki. Bisa jadi asabah. Kemudian al-akh lil abi wal um, saudara laki-laki, ya, saudara laki-laki seayah seibu atau syaqiq. Syaqiq itu saudara kan kandung, maka mereka pun dapat bagian asabah. Lalu dikatakan di sini summal akh lil ab, saudara kandung, saudara seayah, saudara laki-laki seayah bisa jadi asabah. Tentunya nanti ada syarat-syaratnya. Summa bnul akh lil ab wal um. Kemudian anaknya saudara kita dari bapak dan dari ibu, artinya anak saudara sekandung. Sepup, bahasa kitanya ponakan, ya, ponakan. Summa ibnul akh lil ab, kemudian anak daripada saudara laki-laki dari bapak. Kemudian al-am ala hadza at-tartib, kemudian paman, dan pemberiannya harus ada sesuai dengan tartib ini. Kalau ada yang paling atas ibn, ya, maka cucu tidak dapat, ya, dan begitu pun ayah dan lain sebagainya, dia tidak bisa menjadi asabah. Baik, ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan di sini thumma bnuhu, kemudian anaknya, ya, anak paman. Fa in udimatil asabatu fal maula al mu'tiq, maka kalau tidak ada asabah, tidak ada ahli waris yang berhak mengambil sisa semua dari bagian harta tersebut, maka dikatakan itu boleh diambil oleh mu'tiq, orang yang membebaskan budak. Kalau seandainya budaknya dibebaskan lalu dia hidup normal, memiliki harta, kemudian meninggal misalnya, maka ini pun kata beliau, apa namanya, fa in udimatil asabatu fal maula mu'tiq, maka orang yang membebaskan budak dia lebih utama untuk mendapatkan warisan. Faslun, pasal. Fi furudil muqaddarah, furud al muqaddarah. Jadi kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan kadarnya, maksudnya kadar nanti ada setengah dan lain sebagainya. Wal furudul muqaddaratu fi kitabillahi ta'ala sittatun. Ini harus digaris bawahi. Wal furudul muqaddaratu fi kitabillahi ta'ala sittah. Yaitu bagian yang wajib terkait dengan warisan, muqaddarah yang telah ditentukan ukurannya di dalam Al-Quran ada 6. Ya, terbagi menjadi 6. Apa saja itu ukurannya? An-nus, setengah. Ar-rubu', seperempat. As-thumun, 1/8. As-thuluthan, 2/3. As-thuluth, 1/3. As-sudus, sudus 1/6. Sudah 1/6. Itu ketentuannya begitu dalam syariat. Jadi syariat yang menentukan ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 2/3, ada yang dapat 1/6, ada juga yang dapat 1/3. Ini ketentuan-ketentuan syariat. Kemudian dikatakan di sini, fannisfu fardu khamsatin. Ada 5 ahli waris yang bisa mendapatkan nisf. Nisf itu setengah. Yang pertama al-bint, putri, putri si mayit, bisa dapat setengah. Dikatakan di sini, idan faradat an jinsil bunuwah wa illa gosobaha wa illa asobaha. Seorang anak semata wayang perempuan, dia dapat setengah. Tapi kalau dia punya saudara laki-laki, dia bukan lagi mengambil bagian yang setengah, tetapi dia mengambil keseluruhan harta asobah, kemudian dibagi dengan saudaranya yang laki-laki. Lidzakari mithlu hazzil unthayain. Di mana laki-laki itu adalah 2 kali bagian perempuan. Yang kedua adalah bintul ibn. Bintul ibn, yaitu bintu anak perempuan, al-ibn dari anak laki-laki. Ini pun bisa dapat setengah, ya, setengah. Wal-ukhtu minal ab wal-um. Saudari si mayit, seayah sebapak, ini pun bisa dapat apa? Setengah. Wal-ukhtu minal ab. Begitupun saudara seayah, bisa saja dapat setengah, tentunya dengan aturan yang ada dalam syariat. Wal-zawju idha lam yakun ma'ahu walad wala waladu bni. Dan seorang laki-laki, ya, zauj, yaitu suami maksud saya, idza lam yakun ma'ahu walad, apabila istrinya tidak memiliki anak, ya, maka dia mendapatkan setengah. Ini bisa dihafal atau sekedar tahu ya, kita hanya bacakan apa yang ada di buku. Jadi yang mendapat setengah, satu al-bintu, anak perempuan si mayit, lalu cucu perempuan, lalu saudari seayah seibu, saudari sebapak, suami, ya, jika istrinya yang meninggal tidak punya anak, nah, itu dia dapat setengah. Kalau istrinya punya anak, dia dapat 1/4. Ini orang-orang yang dapat apa namanya nisf, ya, dapat setengah. Yang kedua adalah ar-rubu'. Ar-rubu' itu yang dapat 1/4. Yang pertama adalah az-zawju ma'al walad. Suami dapat 1/4 kalau istrinya meninggal punya anak, maka dapat 1/4. Aw waladil ibn, atau memiliki apa, ada anak, anaknya anak, memiliki anak atau anaknya anak, cucu, ya, cucu. Baik si ibu itu misalnya meninggal punya anak atau punya anaknya anak, artinya dia punya cucu, ya, maka dalam kondisi ini suami hanya dapat berapa? 1/4. Ini berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat 12. Allah berfirman, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma taraqn. Apabila mereka memiliki anak, wahai para suami, istri kalian memiliki anak, falakumur rubu', maka bagi kalian itu 1/4, ya, 1/4. Ya, jadi suami mendapatkan 1/4 dari peninggalan istrinya. Hal itu terjadi kalau istrinya punya anak. Kalau tidak punya anak, nanti bisa meningkat sebagaimana dibaca sebelumnya, dia dapat setengah. Lalu yang kedua adalah yang mendapatkan 1/4 az-zawjah awiz zawjat ma'a adamil walad aw waladil waladibni. Yang kedua yang mendapatkan bagian 1/4 adalah istri, baik satu orang atau 4 orang, apabila suami mereka tidak memiliki anak. Tapi kalau suaminya memiliki anak, maka mereka bukan dapat 1/4, tapi mendapatkan as-thumun. Apa itu as-thumun? Saudara-saudaraku sekalian, thumun tentunya adalah 1/8. Sudah hafal atau belum? Belum, ya. Yang pertama yang dapat setengah siapa saja? Al-bint, anak perempuan kalau sendiri dapat setengah. Begitupun bintul ibn, anak perempuan dari anak laki-laki, berarti cucu perempuan ya, dari anak laki-laki dapat setengah. Begitupun al-ukh, saudari perempuan seayah seibu kandung, itu pun bisa dapat setengah. Saudari seayah pun bisa dapat setengah. Suami dapat setengah apabila istrinya meninggal dan istrinya tidak memiliki anak ya. Kalau memiliki anak dapatnya nanti seperempat. Adapun yang dapat seperempat ada dua, suami istri. Suami istri dapat seperempat. Walaupun nanti suami dapat seperempat kalau istrinya meninggal lalu punya anak. Ya, meninggal dalam kondisi punya anak, maka suami dapat seperempat. Adapun istri kapan dapat seperempat? Apabila suaminya tidak memiliki anak. Kalau seandainya suaminya memiliki anak, maka yang tadinya dia dapat seperempat, dia dapat setengahnya, yaitu seperdelapan. Ya, seperdelapan. Lalu dikatakan di sini, yang ketiga adalah ats-tsumun, yang dapat seperdelapan. Siapa saja yang dapat seperdelapan dikatakan fardu zaujah waz zaujat idza kana liz zauj waladun. Yang berhak mendapatkan seperdelapan adalah istri. Kalau istrinya ada empat gimana? Ya sudah seperdelapan dibagi empat. Idza kana liz zauji waladun, dengan syarat suami memiliki anak. Karena kalau tidak memiliki anak bukan seperdelapan tapi seperempat. Awal ada benin atau anaknya anak, berarti cucu. Zakaron kana au unsa, baik laki-laki ataupun perempuan. Itu berapa? Tsumun. Tsumun artinya seperdelapan. Lalu as-tsulutsani fardu arba'ah. Adapun 2/3, ada 4 orang yang berhak mendapatkan 2/3. Yang kedua, apabila seseorang meninggal, yang pertama apabila seseorang meninggal dalam kondisi meninggalkan 2 orang anak perempuan, maka 2 orang ini mendapatkan 2/3. Atau 2 orang cucu perempuan dari anak laki-laki, jika tidak ada ayah mereka sudah meninggal, mereka pun tidak punya bibi, artinya tidak ada anak perempuan dari si mayit, maka bisa mendapatkan 2/3. Wal ukhtaini minal abi wal um, 2 orang saudari perempuan kita dari pihak ayah dan ibu, artinya kandung, itu bisa dapat apa namanya ats-tsulutsan, 2/3. Wal ukhtaini minal ab, dan saudara-saudara perempuan dari bapak. Baik, saya rasa ini yang bisa kita bahas ya. Ilmu faraid ini harus dihafal ayatnya sebenarnya. Kalau sekedar kita membaca seperti ini saja, ya kalimat-kalimatnya kita paham. Tapi untuk memudahkan, salah satu resep para ulama yang ingin belajar faraid atau ilmu waris, yang pertama harus dia lakukan adalah menghafal ayat-ayat tentang warisan. Jangan kemana-mana ma'asyiral muslimin. Kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian Islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas sita. Insyaallah akan berada di kawasan terpadu, Masjid Jami, sarana pendidikan, commercial area, dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga capital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita, sistem syariah, tanpa kena penalti, ACC developer 99%, booking sekarang juga, sebelum kehabisan. Untuk informasi, hubungi 0813-2969-5359. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin

Ya, yang saya pahami selama ini hibah memiliki hukum, wasiat memiliki hukum. Hibah itu diberikan ketika pemilik harta masih hidup. Oleh karenanya dalam pembahasan hibah ada pembahasan hukum mengambil kembali hibahnya. Dan sudah kita bacakan hadisnya bahwa orang yang mengambil kembali hibahnya seperti orang yang menelan muntah atau ludahnya sendiri. Oleh karenanya para ulama mengatakan haram, tidak boleh. Kalau sudah dihibahkan, diberikan kepada orang lain, ya sudah. Ya. Bedanya dengan hadiah, kalau hadiah itu kita memberikan sesuatu kepada orang lain, diiringi dengan rasa cinta dan rasa sayang. Tapi kalau hibah kadang tidak ada rasa cinta, rasa sayang, memberi saja hibah. Ya, adapun wasiat, dia adalah sifatnya kalau itu kaitan dengan harta setelah kematian. Artinya bertentangan kalau hibah itu saat pemilik harta masih hidup. Kalau wasiat, Allah alam bisawab, menurut definisi yang kita baca, itu setelah pemilik harta meninggal. Artinya dia berwasiat, kalau seandainya saya meninggal, saya berwasiat agar 50 juta dari uang yang ada di rekening saya berikan untuk misalnya anak yatim atau pembangunan masjid, maka itu harus dilaksanakan kalau wasiat itu tidak lebih dari 1/3 peninggalan. Tidak lebih dari 1/3 peninggalan. Dan wasiat diberikan setelah selesainya hutang piutang, tentunya ya, selesainya hutang piutang, ya baru nanti pengurusan jenazah, hutang piutang, baru nanti kalau wasiatnya kurang dari 1/3 maka tidak masalah kita laksanakan wasiat tersebut dan wajib. Adapun tadi masalah yang kedua yang ditanyakan, masalah sujud sahwi. Tentunya sujud sahwi memiliki banyak kondisi ya. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyebutkan hadis-hadis tentang sujud sahwi dalam kitab beliau Bulughul Maram. Di antara bentuk sujud sahwi yang beliau ceritakan adalah bahwa pernah satu ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam tidak duduk tasyahud awal. Apa yang harus dilakukan dalam kondisi tersebut? Kalau masih proses menuju berdiri, artinya belum sempurna berdiri, maka hendaknya dia kembali untuk mengerjakan tasyahud awal. Tetapi kalau sudah tegak berdiri, misalnya maghrib harus tasyahud awal, dia malah berdiri, sudah tegak, maka dilanjutkan saja. Lalu sebagai penambal kekurangan tersebut, dia sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah pernah juga satu ketika baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam lupa rakaat, artinya lupa jumlahnya. Bukan lupa, mohon maaf. Beliau salam di rakaat yang kedua. Hadisnya hadis cerita tentang Zulyadain. Nabi sholat zuhur, dalam riwayat Nabi sholat asar. Salam di rakaat yang kedua. Para sahabat menyangka memang zuhur dan asar aturannya sudah diubah. Tidak lagi 4 menjadi 2-2. Sehingga para sahabat pun diam. Tidak ada yang bertanya. Maka seorang sahabat yang bernama Zulyadain berkata, ya Rasulullah, aku siratis sholah am nasit. Apakah sholat itu sudah diringkas rakaatnya atau baginda lupa? Maka Rasul berkata, aku tidak meringkas sholat, tidak juga lupa. Artinya Nabi merasa sudah menyelesaikan sholat dengan sempurna. Maka Nabi merasa ragu, beliau tanya kepada Abu Bakar, Umar, dalam riwayat Utsman, semuanya mengatakan, betul ya Rasulullah, Anda sholat 2 rakaat salam. Maka Nabi SAW beliau berdiri, tambah lagi 2 rakaat, lalu beliau sujud sahwi. Ya, lalu beliau sujud sahwi. Ini kasus yang kedua. Kasus yang ketiga adalah kasus di mana Nabi Muhammad sholat sampai 5 rakaat. Dalam riwayat Nabi sholat 5 rakaat. Berarti kalau kasus yang kedua mengurangi rakaat. Kalau kasus yang ketiga adalah menambah rakaat. maka ketika menambah rokaat ini pun kita sujud sahwi, walaupun nanti terjadi perbedaan apakah sujud sahwi itu sebelum salam atau sesudah salam. Kalau di mazhab Imam Syafi'i sebelum salam ya, tapi kalau di mazhab Imam Ahmad atau Imam Malik, saya lupa ya, itu tergantung antara menambah atau mengurangi ya, antara menambah atau mengurangi. Tapi di mazhab Imam Syafi'i sujud sahwi dilakukan sebelum salam, kecuali kalau sudah selesai sholat lalu ada yang bilang, Pak tadi lebih satu, tidak masalah kita langsung sujud sahwi. Itu kasus yang ketiga ya. Kasus pertama tidak tasyahud awal, kasus kedua salam di rokaat kedua harusnya 4 rokaat, kasus ketiga menambah 1 rokaat ya. Kasus keempat adalah ragu. Rasulullah berkata, idza syakka ahadukum fi salatihi, apabila salah seorang dari kalian ragu di dalam salatnya sehingga dia lupa ini udah 3 atau 4, maka kata para ulama, ambil bilangan yang lebih kecil. Kalau 3 dan 4 berarti ambil 3, 2 dan 3 ambil 2, kemudian tambahkan rokaat yang kurang, kemudian sujud sahwi ya, kemudian sujud sahwi. Dan ini kaitan dengan sujud sahwi ya. Lalu bagaimana seandainya seseorang lupa baca Al-Fatihah misalnya, tentunya ini rukun ya, tidak sah sholat tanpa surah Al-Fatihah. Maka bedanya kalau rukun ditinggalkan ya harus diganti satu paket ya, satu paket artinya rokaat itu dianggap tidak ada kalau memang dia tidak baca Al-Fatihah. Rasulullah bersabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat orang yang tidak baca Al-Fatihah. Sama dengan orang gak pakai ruku atau salam di sholat maghrib rokaat ketiga, apakah lupanya dimaafkan dalam kasus ini? Tidak, dia harus nambah 1 rokaat ya. Begitupun orang yang lupa baca Fatihah, dia harus mengganti rokaat yang lain di mana dia membaca Al-Fatihah. Allah alam bisawab. Pertanyaan pertama dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adik saya sudah meninggal, dia tidak mempunyai anak, istrinya sudah berumah tangga, gimana Ustaz seandainya pembagian warisnya, apakah mantan istrinya masih mendapatkan warisan? Adik saya sudah meninggal. Ya masih dapat ya, selama ketika suaminya meninggal mereka adalah pasangan suami istri yang sah, maka istrinya berhak mendapatkan warisan dan cukup besar, yaitu 1/4 ya. Tadi sudah kita bacakan dalilnya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, sambil kita angkat ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bapak. Ya, Ustaz. Baik. Pak Seno Solo. Silakan, Pak Seno. Ya, gini Pak Ustaz, kami ingin menanyakan adalah sebagai berikut ya. Ya, di masjid kami itu kan ada fasilitas untuk apa tuh, untuk mengetas aki ya. Ya, ada diesel, terus ada fasilitas untuk menyetrum aki untuk jamaah. Baik. Itu hukumnya bagaimana seandainya jamaah yang dimaksud itu ikut mengecas aki mobil maupun aki motor di masjid yang dimaksud, karena itu belinya juga dari uang jamaah, hukumnya bagaimana? Saya kira itu dulu aja Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita jawab pertanyaan Pak Seno, tadi kaitan dengan istri dapat 1/4 itu ada di Al-Qur'an ya, surat An-Nisa ayat 12 ya. Allah katakan fa in kana lahunna walad falakumur rubu' mimma taraqna. Kalau istri kalian punya anak maka kalian dapat 1/4 ya. Di ayat yang sama dikatakan kalau kalian wahai suami meninggal dan kalian tidak punya anak, maka istri kalian mendapatkan ar-rubu' walahunna rubu'u mimma taraktum, bagi mereka 1/4 apa yang kalian tinggalkan. Adapun pertanyaan dari Bapak Seno di Solo, apabila di masjid memberikan fasilitas penambahan apa istilahnya cas apa namanya nyetrum ya nyetrum aki, apakah diperbolehkan? Sedangkan uangnya uang dari jamaah. Wallahualam bisa tidak masalah. Ya, jadi ketika masjid mengumpulkan dana dari masyarakat, kemudian disampaikan bahwa dana itu akan digunakan untuk misalnya memberikan fasilitas nyetrum aki, atau fasilitas memberikan makan musafir, atau fasilitas memberikan kopi orang yang ikut pengajian dan lain sebagainya, tidak masalah. Jadi dana masjid digunakan untuk kemaslahatan masjid. Kecuali memang dana-dana yang sudah tertentu, misalnya ada orang yang berinfak untuk kegiatan dakwah, ya sudah buat dakwah saja. Ada yang berinfak untuk anak yatim, ya sudah anak yatim saja. Tapi infak-infak yang sifatnya umum itu digunakan untuk kemaslahatan umat Islam. Allah alam bisawab. Ada Bapak Rashid di Jakarta Pusat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Pak Rashid, Pak, di Jakarta Pusat ada dua pertanyaan, Pak. Baik. Pertama begini, Pak. Ini titipan pertanyaan. Ada meminjam uang, katakanlah 5 atau 6 tahun yang lalu. Baik. Sejumlah katakanlah 40 juta. Nah ini ketika mau dibayar sudah beberapa tahun kemudian, apakah patokan membayarnya itu apa ya Pak Ustadz? Apakah tetap ataukah dinilai dengan kurs emas atau bagaimana? Baik. Yang kedua ini masalah warisan Pak Ustadz. Warisan belum dibagi, tapi ahli warisnya meninggal. Misalnya meninggal satu orang, nah ini mereka bermasalah, ini ahli waris katanya yang meninggal yang gak dapat. Si ahli waris yang belum dibagi ini meninggal, Ustaz. Jadi ada meninggal, lalu ada yang meninggal ahli waris, lagi. Ahli waris meninggal. Uh-uh. Kan belum sempat dibagi. Nah kata yang lain nih saudaranya bilang yang gak dapat katanya gitu. Pertanyaan saya, sepengetahuan saya kan turun ke ahli waris yang meninggal kan Pak. Pertanyaan saya sebelum itu, ketika orang tua mereka meninggal, si ahli waris yang kemudian hari meninggal masih hidup tidak? Belum, semua masih hidup, cuman ketika dirundingkan mau membagi waris, kan warisannya rumah, Ustaz, belum terjual. Nah, salah satu anggota ini merasa ingin segera dijual. Betulnya dia banyak keperluan, gak dimaklumi. Tetapi dia mengatakan begitu, kalau nggak buru-buru, nanti kalau yang meninggal nggak dapat katanya ahli waris yang meninggal ini. Saya mohon pencerahan dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah meminjam uang. Tentunya asas dari meminjam uang itu bukan keuntungan, tetapi asasnya adalah tolong menolong. Ya, intuk ridullaha qardan hasanan. Ya, jadi kalau kalian memberikan pinjaman yang baik, Allah yang akan membalasnya, melipat gandakannya. Oleh karenanya berlaku dalam hukum syariat bahwa pinjam meminjam itu tidak boleh ada keuntungan. Ya, tidak boleh ada keuntungan. Maka para ulama menjelaskan kalau memang meminjamnya dalam bentuk uang 5 tahun yang lalu, ya, maka digantinya pun dalam bentuk uang. Dan kalau meminjamnya dalam bentuk emas, maka digantinya dalam bentuk emas. Ya, jadi kalau meminjam dalam bentuk uang, ya diganti berbentuk uang. Kalau meminjam dalam bentuk emas, diganti dalam bentuk emas. Sesuai dengan apa namanya akadnya di awal. Kalau dipinjam dalam bentuk uang, lalu diganti dalam bentuk emas. Misalnya emas 5 tahun yang lalu berapa harganya? Anda minjem 40 juta, di tahun itu 40 juta dapat berapa gram emas, diganti hari ini dengan nilai itu. Tentunya ada tambahan. Tapi kalau memang sejak awal yang dipinjam adalah emas, ya dikembalikan emas. Kecuali, kata para ulama, saya membaca beberapa fatwa dari para ulama, bahwa ketika di satu negeri terjadi kekacauan, di mana nilai mata uang jatuh dengan sangat ekstrim, seperti yang terjadi di misalnya di Syria atau di Somalia atau di Yaman, ketika sebelum peperangan normal nilai mata uang. Lalu ketika terjadi peperangan, mata uang mereka jatuh nilainya habis. Sampai sebagian orang Syria misalnya menggunakan lira Turki dalam melakukan transaksi. Karena mata uang mereka nilainya anjlok habis. Sebagian ulama kalau kita lihat ada pertanyaan, apakah saya sebelum kekacauan Suriah memberikan pinjaman sekian juta, lalu terjadi kekacauan, nilai mata uang kami hancur, jatuh habis-habisan, apakah boleh kami mengambilnya dalam bentuk emas? Nah, ini Syekh yang ditanya mengatakan kalau memang kondisinya darurat seperti itu tidak masalah, karena uang tidak ada lagi nilainya. Tapi kalau kayak kita di Indonesia sekarang, tidak ada kejatuhan nilai yang sangat ekstrim. Tidak ada kejatuhan nilai yang sangat ekstrim menurut saya bukan ahli ekonomi, tapi tidak terlalu ekstrim. Ya, kalau memang 5 tahun yang lalu membayar 40 juta, ya sudah dibayar saja 40 juta. Kecuali kalau memang 5 tahun yang lalu dipinjam berupa emas, maka diganti berupa emas. Masalah warisan, apabila seorang ayah misalnya memiliki 5 orang anak, taruhlah laki-laki 4, perempuan 1. Laki-laki 4, perempuan 1. Lalu ayah mereka meninggal. Setelah ayah mereka meninggal, tentunya 5 orang ini resmi berhak mendapatkan warisan. Warisannya berupa rumah. Warisannya berupa rumah. Sebelum rumah itu laku, salah satu dari mereka meninggal. Pertanyaannya, apakah yang keluarga meninggal dapat, yang meninggal dapat warisan? Wallahu a'lam bissawab. Karena yang meninggal ini meninggal belakangan, setelah dia tetap hukum warisnya. Jadi ayahi mereka meninggal, sedangkan 5 bersaudara ini masih hidup. Maka dengan meninggalnya pemilik harta, yaitu ayah mereka, maka mereka sudah dapat warisan. Kalau dalam proses pembagian warisan, karena rumah harus dijual, salah satunya meninggal, maka dia tetap dapat. Tapi lain cerita, kalau 5 orang bersaudara ini, salah satunya meninggal sebelum ayah mereka, maka ahli warisnya tidak dapat, karena terhalang oleh ahli waris yang lebih dekat, yaitu paman-paman mereka, paman-paman dari cucunya, ya, itu menjadi terhalang. Tapi kalau meninggalnya si bapak lebih dulu daripada anak-anaknya, lalu hartanya akan dibagikan, lalu dalam proses menjual harta waris itu meninggal si salah satu ahli waris, mereka tetap dapat. Ya, karena dengan meninggalnya ayah mereka, mereka sudah dapat sebenarnya. Adapun kenapa belum dibagi, lebih kepada masalah teknis, karena rumahnya belum laku dijual. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, apa ini? Bolehkah doa zikir pagi dibaca setiap sujud sholat wajib, tapi zikir pagi sudah dibaca? Apa yang mau dibaca zikir paginya? Tentunya kalau setiap sujud tidak. Tidak mungkin kita setiap sujud membaca misalnya asbahna ala fitratil Islam. Ya, tapi dalam sujud perbanyak berdoa. Perbanyak berdoa, begitu kata Nabi. Akfiru fihi minad du'a. Kalau kalian lagi sujud, ya perbanyak doa. Faqaminun an yustajabulah. Ya, doa kalian insya Allah dikabulkan kalau sedang sujud. Ya, jadi perbanyak berdoa secara umum. Allah alam bissawab. Ada Abu Raihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, ana Abu Raihan dari Riau, Ustaz. Baik, silakan Abu Raihan. Mau tanya ini, Ustaz, masalah hukum memakai topi pet, Ustaz. Topi hat. Yang topinya yang ada lebih lidahnya itu di depan. Topi yang ada? Yang topi biasa yang dipakai itu, Ustaz. Iya, topi pet. Yang untuk berteduh itu yang di depannya ada lidahnya itu. Iya. Iya ya gitu. Nah, jadi kemarin ada teman saya bertanya masalah itu. Saya enggak tahu hukumnya. Itu bagaimana? Itu pertama, Ustaz. Baik. Kemudian pertanyaan yang kedua, Ustaz, yang untuk menyimpan uang di bank, Ustaz. Kita mau punya tabungan di bank syariah. Jadi itu pakai sistem wadiah saja. Wadiah, titipan. Ya, itu apakah kita masih mendapatkan dosa atau gimana? Ustaz? Baik, itu saja. Iya, itu saja. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, hukum asalnya pakaian itu enggak ada masalah selama dia bukan kekhususan orang-orang kafir, bukan pakaian yang khusus dipakai oleh orang-orang kafir. Kecuali kalau yang dipakai topi seperti Yahudi itu ya, yang ditempel di apa, di kepala sedikit, itu cuman kayak batok kelapa ditaruh di atas kepala. Itu enggak boleh, itu tasyabbuh. Adapun topi-topi yang kita sebut dengan istilah pet atau yang lain sebagainya, tidak masalah dipakai. Ya, dia hukum asalnya pakaian, hukum asal pakaian itu boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ya, kalau tidak ada dalil yang mengharamkan atau tidak ada sifat tasyabbuh atau sifat menyerupai orang-orang ahlul maksiat, orang-orang musyrikun atau orang-orang yang kafir, maka hukum asalnya tidak masalah ya dipakai. Yang kedua, menyimpan di bank syariah lalu dengan sistem wadiah, karena di bank itu ada wadiah, ada mudharabah dan macam ya banyak. Apakah itu kena riba juga? Yang saya tahu justru wadiah paling aman. Karena wadiah itu sistemnya hanya simpan uang saja. Artinya kita menyimpan uang di bank. Tidak akan ada pertambahan, tidak akan ada pengurangan, yang ada pengurangan. Kenapa pengurangan? Karena kita membayar administrasi. Karena kita kan nitip uang di orang ya, dia butuh penjaga, ada satpam, ada juru tulis, ada sewa gedung dan lain sebagainya. Maka yang ada kita malah membayar sejumlah uang per bulan yang dipotong dari saldo kita, yaitu administrasi di bank. Dan tidak ada tambahan, yang ada malah pengurangan. Oleh karenanya yang saya tahu selama ini itu tidak masalah. Allah alam bissawab. Sudah habis pertanyaannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.